Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga seluruh pendengar radio, baik Bas FM maupun yang lain-lainnya, yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa lanjut untuk menyelesaikan kitab yang kita baca bersama-sama, yaitu kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah, karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagian akhir dari isi kitab, yang itu merupakan penutup. Dan dalam penutup ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengajak segenap kaum muslimin, khususnya kita, untuk tidak lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban amaliyah, baik itu yang bersifat fardu ataupun yang bersifat sunnah, baik itu untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara najis, perkara-perkara yang diharamkan, maupun perkara-perkara yang tidak layak. Pada kesempatan terdahulu kita telah membahas bersama perkataan Al-Imam Al-Muzani tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi berupa melaksanakan perkara-perkara yang fardu, di antaranya adalah thaharah, kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu sesuai dengan kemampuan yang ada, dan juga untuk berhati-hati di dalam perkara-perkara yang najis. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut pembahasan pada halaman 134 tentang al-hajj, tentang perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, wa qawluhu wal hajji ala ahlil jadati wal istita'at, dan juga kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang punya kemampuan, bagi orang yang punya kekayaan dan kemampuan. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, taqaddama bayanul murad bil jadah, sudah dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalimat al jadah, ahlul jadah. Yang dimaksudkan al-jadah adalah al-ghina wal-hadd, kekayaan, rizki. Faman malaka az-zad war-rahilata allati takfihi li bulughi al-hajj war-ruju'i ila ahlihi wa huwa balighun hurrun faqad wajaba 'alayhi al-hajj. Maka barang siapa yang memiliki bekal, memiliki kendaraan yang cukup baginya untuk bisa sampai ke tempat melaksanakan ibadah haji dan untuk bisa kembali lagi kepada keluarganya, sedang dia seorang yang baligh, dia seorang yang merdeka, maka pada saat itu dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Punya kemampuan, punya fasilitas yang bisa menjadikan dia sampai menuju tempat haji dan bisa kembali lagi nanti kepada keluarganya, sedangkan dia adalah orang yang dewasa, balig dan merdeka, bukan budak, maka dia telah terkena kewajiban untuk ibadah haji. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah yang menjadi kewajiban manusia adalah berhaji di Baitullah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk berjalan menuju ke Baitullah. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man mata wa huwa musirun lam yahujja falyamut ala ayyi halin syaa'a yahudiyan aw nasraniyan. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mati sedangkan dia punya kemudahan dan dia belum melaksanakan ibadah haji, barang siapa yang meninggal dunia sementara dia sebenarnya punya kemudahan, punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, lalu dia tidak berhaji, maka matilah dia dalam keadaan yang bagaimanapun dia kehendaki, apakah menjadi Yahudi ataukah menjadi Nasrani. Ini perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang isinya adalah celaan, celaan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mampu di sini bukan sekedar punya uang saja, bukan sehat saja, tapi punya kesempatan, fasilitas yang bisa mengangkut dia menuju ibadah haji itu semuanya ada, tersedia, terus dia tidak melaksanakan ibadah haji. Kata Umar bin Khattab, fal yamut, maka matilah dia hendaknya dalam keadaan apa saja yang dia kehendaki, baik sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Celaan bagi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia ada kemampuan untuk itu. Ini tentang ibadah haji. Qauluhu, selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wasiyamish syahri li ahli as-sihat, li ahli as-sihat, berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang sehat. Fasiyamu syahri Ramadan fardhun 'alal mustati' al-qadir. Wa ammal marid fa innahu yajuzu lahu al-fitru wa yaqdi ma aftarahu ba'da shifaihi min maradihi. Maka siam, berpuasa di bulan Ramadan adalah fardu bagi setiap orang yang bisa dan mampu, bagi setiap orang yang bisa berpuasa dan mampu. Adapun orang yang sakit, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus mengqadha hari-hari yang dia berbuka puasa dengan hari-hari yang lain setelah dia sembuh dari sakitnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu siyam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan siam itu? yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan hitungannya pada bulan Ramadan. Pada ayat berikutnya dijelaskan itu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia berada dalam safar, dia boleh berbuka puasa, tapi harus mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, pada saat sudah tidak safar lagi atau pada saat sudah sembuh dari sakitnya. Ini beberapa kewajiban yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim, setiap orang yang sudah memahami prinsip-prinsip akidah yang benar. ثم انتقل المصنف الى بيان بعض المستحبات والرغائب. Kemudian al-musannif, yaitu al-imam al-muzani al-syafi'i rahimahullah, berpindah menjelaskan, penjelasannya berpindah ke penjelasan tentang beberapa hal yang disunnahkan, beberapa hal yang dianjurkan. Jadi setelah menjelaskan beberapa kewajiban, tidak seluruhnya, tapi beberapa kewajiban, kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan perkara-perkara yang disunnahkan dan dianjurkan. Faqala, maka beliau kemudian berkata, wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah SAW min ba'dis salawat. Dan ada lima solat. Ada lima solat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sesudah solat-solat fardu. Ada lima jenis solat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sesudah solat-solat fardu. Ay tata'akkad al-inayatu biha. Artinya kelima solat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ini adalah lima solat yang penting, sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk diperhatikan. Wahia, yaitu yang pertama, salatul witri fi kulli lailatin, salat witir pada setiap malam. Ini perkataan al-imam al-muzani rahimahullah. Salatul witri fi kulli lailatin, salat witir pada setiap malam. Wahiyya min akidin nawafil. Ini termasuk sholat sunat, perkara yang sunat yang termasuk sangat ditekankan. Perkara sunat yang sangat pasti sunnahnya, pasti ditekankannya. Walam yatrukha Rasulullah SAW safaron wala hadiron wala hadoron. Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Rasulullah tidak meninggalkan sholat witir ini baik ketika Rasulullah SAW itu safar maupun tidak safar. Sholat witir itu penting. Hal diantara yang termasuk paling penting diantara sholat-sholat itu adalah sholat witir yang itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW baik ketika Rasulullah SAW tidak safar maupun sedang safar. Safar atau tidak safar, itu Rasulullah tetap melaksanakannya. Wa kana yusi biha as-sahabata. Dan Rasulullah SAW dulu memberikan wasiat kepada para sahabat untuk menjaga sholat witir ini. Wa qala Nabi SAW bersabda, ya ahlul Qur'an utiru, wahai ahlul Qur'an, witirlah. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, Dia cinta kepada witir. Allah Subhanahu wa taala witir, maksudnya Allah itu esa, satu. Satu itu tidak genap, witir. Dan Dia cinta kepada hal yang bersifat witir, yang bersifat ganjil, yang tidak genap. Ini yang pertama, jadi salat witir. Karena itu marilah kita jaga sholat witir. Kita praktekkan dalam keseharian kita. Minimal witir tiap-tiap malam. Dalam hadar, ketika kita tidak safar, maupun dalam safar, kita berusaha menjaga sholat witir ini. Yang kedua, waraka'atai al-fajr. Dua rakaat sholat sunnat fajar. Dua rakaat sholat sunnah fajar. Walam yatrukhuma Rasulullah SAW safaran wala hadara. Rasulullah SAW tidak meninggalkan kedua rakaat ini, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadar. Dalam keadaan safar maupun tidak safar. Sholat sunnah fajar dua rakaat itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan dua rakaat salat fajar. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Luar biasa. Dua rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tentang sholat witir tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam catatan kaki disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya. Kita mau dunia dengan seluruh isinya, ada yang lebih baik. Dua rakaat salat fajar. Maka kita rutinkan dua rakaat salat fajar supaya kita selalu mendapatkan yang lebih baik dengan daripada dunia dengan seluruh isinya. Kalau motivasi dari Rasulullah SAW seperti ini, enggak lagi menggugah hati kita, terus kita digugah dengan yang seperti apa lagi? Yang ketiga, wasolatul fitri wan nahri. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yakni salat Idul Fitri wa Idul Adha. Yang dimaksudkan dengan salatul fitri wan nahr yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ini juga sangat penting untuk kita perhatikan. Wa huma fardun 'alal kifayah. Keduanya, salat Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah fardu kifayah. Maksudnya in qama biha ba'dul muslimin sarat mustahabbatan fi haqqi ghairihim. Maksudnya apabila ada sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan dua salat ini, maka bagi orang lain itu sifatnya adalah mustahab, sifatnya disunnahkan. Sifatnya sunnah bagi orang lain. Kalau belum ada yang melaksanakan, berarti menjadi kewajiban bagi semua orang. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan dan itu cukup jumlahnya, maka itu bagi yang lain menjadi sunnah. Yang keempat, sekalipun sunnah tapi tetap ditekankan, tetap harus diperhatikan. Yang keempat adalah salatil kusuf, salat kusuf syamsi wal qamari idza nazala. Yang keempat yang mesti menjadi perhatian kita adalah sholat gerhana, baik matahari ataupun gerhana bulan apabila itu terjadi. Apabila itu terjadi. Biqaulin Nabi SAW, inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Walakinnahuma ayatan min ayatillahi yurihima ibadahu. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكْ فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan itu keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan karena kematian seseorang atau bukan juga karena kehidupan seseorang. Tapi keduanya adalah dua ayat, dua tanda-tanda besar di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada para hambanya. Maka apabila engkau melihat hal itu, melihat gerhana, fafza'u ila shalah, maka segeralah merasa takut untuk segera melaksanakan salat. Jadi salat gerhana itu bukan sekedar berdasarkan informasi akan ada gerhana. Kalau ternyata enggak kelihatan gerhananya, ya enggak jadi salat gerhana. Kalau kelihatan gerhananya baru kita salat. Wallahu alam shawab. Wa hukmu salatil kusuf awil khusuf hukmu salatil idain. Hukum dari salat gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari, hukumnya sama seperti hukumnya salat id, yaitu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka bagi yang lainnya menjadi sunnah. Yang kelima, wa salatil istisqa mata wajaba. Salat istisqa, kapan itu menjadi keharusan, kapan itu menjadi kebutuhan. Yang dimaksudkan annaha mustahabbatun mata ihtajan nasu ilaiha. Yang dimaksudkan bahwa salat istisqa ini, salat minta hujan ini, itu disunnahkan ketika manusia membutuhkannya. Ketika manusia membutuhkannya. Kita belum pernah melaksanakan salat istisqa ini. Kelihatannya perlu untuk kemudian saat-saat sekarang kita mengadakan salat istisqa. Dipanitiai saja nanti oleh lajnah dakwah insyaallah. Mau salat istisqa ada yang mungkin nanti kita masih butuh kering, kalau kehujanan gimana? Mau bikin galian, nanti galiannya kalau ada hujan akhirnya galiannya gagal. Lah, tapi kepentingan umum itu lebih penting daripada kepentingan masing-masing individu. Ka'an yusibahum qahtun aw jadbun. Seperti ketika orang ditimpa oleh kekeringan. Orang ditimpa oleh kekeringan. Fayad'u imamul muslimin ila salatiha, maka imamnya kaum muslimin menyerukan untuk melaksanakan salat istisqa. Wa du'a illahi azza wa jalla an yughithahum wa yakshifa ma bihim, dan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan air hujan kepada mereka dan supaya Allah membuka kesulitan yang menimpa mereka. Ini beberapa salat sunnah yang sangat penting sesudah salat fardu. Yang pertama salat witir, yang kedua salat sunnah fajr, yang ketiga Idul Fitri dan Idul Adha, yang keempat salat kusuf, gerhana matahari atau bulan, yang kelima salat istisqa. Thumma intaqala al-musannif rahimahullah ba'da dhalika ila at-tahdhir minal muharramat. Berikutnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, berpindah ke permasalahan di mana beliau mentahdir memberikan peringatan dari perkara-perkara yang diharamkan. Beliau kemudian berpindah menjelaskan tentang tahdzir. Beliau mengingatkan, memperingatkan kaum muslimin dari muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Faqala, maka beliau mengatakan, wajtinabil maharim, dan hendaknya kaum muslimin menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Ai, artinya najtanib jami'a ma harramahullahu azza wa jalla, artinya kita jauhi semua apa yang diharamkan oleh Allah. La siyama kabair adz-dzunub al-mubiqat, terutama dosa-dosa besar. Al-mubiqat, yang dosa-dosa besar ini bersifat menghancurkan, khususnya dosa-dosa besar yang dosa-dosa ini bersifat membinasakan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang daripadanya, maka akan kami hapuskan keburukan-keburukanmu, dan niscaya kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, akan dimasukkan ke dalam sorga Allah SWT, akan dimasukkan ke dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dosa-dosa besar, akan ditutup kesalahan-kesalahan kita, akan dihapuskan kesalahan kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam sorganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi ibadihi al-mu'minin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, maaf saya ulangi. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi wasfi ibadihi al-mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika memberikan sifat kepada hamba-hambanya yang beriman. Ketika Allah menerangkan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang beriman, Allah berfirman, walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perkara-perkara keji, perkara-perkara yang menjijikkan, yang keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Itu sifat atau sebagian sifat dari orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, menjauhi perkara-perkara keji, zina, dan yang sejenisnya. Ketika mereka marah, mereka memberikan maaf. Wa qala ta'ala aidan, begitu juga Allah Ta'ala berfirman, alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji kecuali hal-hal yang kecil, kecuali dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, di antara yang termasuk lama misalnya enggak sengaja mata itu lepas melihat betis perempuan umpamanya, itu termasuk masalah lamam. Enggak sengaja di pasar kemudian nyenggol orang itu, lawan jenis, itu mudah-mudahan termasuk lamam asal tidak kemudian diterus-teruskan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu luas ampunannya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم wattawalli yawman zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, istanibu, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan ini? 7 dosa yang menjadikan orang itu binasa, hancur. Qala Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah ini yang terbesar. Dosa terbesar yang membinasakan, yang daya hancurnya sangat besar. 1, syirik, ini yang paling besar. Yang kedua, sihir. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh seseorang yang orang itu diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, dengan alasan dan dengan cara-cara yang benar. Jadi membunuh orang itu dosa besar, dan itu membinasakan, membinasakan diri sendiri dan membinasakan tatanan. Yang keempat, aklur riba, makan riba. Makan riba, riba itu haram, haramnya sangat besar. Dan yang kelima, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Makan hartanya anak yatim. Ini hati-hati, orang enggak boleh rakus terhadap harta. Kalau rakus terhadap harta, bisa-bisa dia memakan hartanya anak yatim. Dan ini dosa besar yang menghancurkan. Daya hancurnya sangat besar. Kemudian yang keenam, at-tawalli yawma zahaf, melarikan diri di hari terjadinya peperangan dengan orang-orang kafir. Pada saat terjadi pertempuran besar, kemudian ada seorang muslim tanpa alasan syar'i, alasan ini dibolehkan dalam syariat, kemudian melarikan diri, dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Yang ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukminah yang terhormat, yang jauh dari melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Jadi memberikan, melancarkan tuduhan kepada wanita-wanita mukminat yang solihah, yang tidak mungkin melakukan pelanggaran seperti itu, lalu dituduh dengan perbuatan zina. Tuduhan semacam ini dosa besar dan menghancurkan. Ini beberapa perkara yang diharamkan. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah selanjutnya mengatakan, wa amrullahi wa rasulihi bijtinabi hadhil kabair ablagh min mujarradi tarkiha. Perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW untuk menjauhi dosa-dosa besar ini lebih tegas, lebih mantap dibandingkan sekedar meninggalkan. Perintah menjauhi lebih baligh, lebih tandas daripada perintah meninggalkan. Jadi Rasulullah perintahnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menjauhi, bukan untuk meninggalkan. Perintah menjauhi berarti sejauh-jauhnya, bukan sekedar meninggalkan perintahnya, tapi menjauhi. Artinya kan berarti wasail, semua jalan, semua pintu yang bisa menjadikan kita akhirnya lewat menuju ke arah yang dilarang Allah itu juga dilarang. Jadi wasail, sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti tidak boleh kita lalui, karena kita harus menjauhi, bukan sekedar meninggalkan. pegang pipinya orang umpamanya, yang penting tidak zina. Loh bukan, jauhi, bukan tinggalkan, bukan sekedar tinggalkan, jauhi. Lihat, bukan lihat orangnya kok, lihat cermin. Di belakangnya ada perempuan. Saya enggak ngelihat kok, enggak ngelihat orang, yang ngelihat cermin saja. Loh, kalau itu menjadi wasilah, perkara yang diharamkan tinggalkan melihat cermin seperti itu. Apalagi cerminnya bergerak-gerak, gambarnya bergerak-gerak tidak dicermin, bisa menikmati dengan bebas. Lah, tinggalkan yang seperti itu, karena itu termasuk jalan yang sangat dekat kepada terjadinya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke kamar mandi berlama-lama, ya jangan lama-lama kamar mandi. Ngapain lama-lama untuk melakukan kegiatan super rahasia? Kalau enggak boleh, karena itu menjadi wasilah, bisa menjadi wasilah menuju kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Li'annal istinab yaqtadi an takuna hiya fi janib wa nakun fi janibin akhar mubta'idina anha. Mubta'idina anha, karena menjauhi, perintah untuk menjauhi, konsekuensinya adalah bahwa perkara-perkara yang diharamkan itu ada di sisi lain, kita ada di sisi lain yang jauh, kita jauh daripadanya. Wa qauluhu wal ihtiraz minan namimah. Ihtiraz dari namimah. Artinya al ihtiraz huwal bu'du wat tawaqqi. Ihtiraz itu artinya menjauh dan menjaga diri. Menjauh dan menjaga diri dari namimah. Namimah itu apa? Namimah hiya as-sa'yu wal wishayatu bainan nas fil qalati lil ifsad bainahum. Namimah itu adalah usaha, tindakan menebarkan di antara manusia perkataan yang apa namanya, perkataan entah menipu entah apa, pokoknya perkataan itu membuat orang itu jadi gregetan, menjadi apa namanya, marah. Lil ifsad bainahum, untuk tujuan merusak hubungan di antara manusia. Jadi itu namimah. Kita berkata kepada seseorang tentang orang lain atau tentang apa saja yang isinya adalah untuk merusak hubungan di antara manusia. Makanya namimah, kadang-kadang namimah itu terkait dengan masalah berita. Namimah itu terkait dengan masalah berita. Kalau kita itu kenceng berpegang pada kaidah-kaidah pemberitaan, kita tidak mudah dinamimah, tidak mudah diadu domba. Bahasa namimah mungkin bahasa kita yang sederhana adalah adu domba. Adu domba. Jadi kita harus menjauh dan menjaga diri dari adu domba. Jangan sampai kita melakukan adu domba. Supaya kita tidak melakukan adu domba, hendaknya kita berpegang teguh pada kaidah-kaidah tentang pemberitaan. Kita menerima berita, kita menyampaikan berita, hendaknya kita pegang kaidah-kaidah tentang itu. Kita pegang ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ini kita pegang erat-erat. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, cari kejelasan tentang berita itu. Tabayyun terlebih dahulu. Tabayyunnya paling tidak ada 4 perkara. Tabayyun kita, untuk bisa kita tabayyun terhadap sebuah berita, ada 4 yang kita tabayyunkan. Pertama, ngerti enggak orang yang membawa berita itu tentang berita yang dia sampaikan? Dia tahu enggak? tentang berita yang disampaikan. Misalnya saya membawa berita kepada hadirin sekalian, hadirin meneliti tentang saya tahu enggak tentang apa yang saya beritakan. Saya membawa berita tentang keadaan seseorang. Lah saya ini tahu enggak tentang keadaan orang itu? Tahu yang sebenar-benarnya. Jangan-jangan saya cuma sumbernya dari qil dan qol. Jadi yang pertama yang kita tabayunkan tentang pengetahuan dia. Tahu enggak dia itu? Kalau dia tahu, ada yang perlu kita tabayunkan lagi. Yang kedua, apa? Jujur enggak dia dengan berita yang disampaikannya? Kalau kita sudah tahu dia mengerti, dia tahu tentang beritanya dan jujur, kita perlu tabayun yang ketiga. Kita perlu tabayun yang ketiga. Dia ketika menyampaikan berita itu maksudnya baik atau maksudnya buruk? Maksudnya baik atau maksudnya buruk? Kalau maksudnya buruk sudah enggak usah diterima saja berita itu. Kalau tahu maksudnya baik, ya berarti kita perlu yang keempat, tabayyun. Yang keempat, bahasa yang dia gunakan itu mengandung kemungkinan yang lain atau memang itu maksudnya. Jadi bahasanya jelas, bahasanya tidak bersayap, bahasanya tegas, tidak mengandung penafsiran yang lain. Nah ini kan meneliti empat perkara ini kan bukan perkara mudah. Untuk tatabut terhadap perkara empat ini bukan perkara mudah. Makanya kita jangan mudah-mudah untuk menerima dan menyampaikan berita kalau tidak tahu secara pasti. Kalau sumbernya dari qil wa qol, udah tolak saja. Minimal tawakuf, gak usah ikut komentar kalau sumbernya qil wa qol. Harus tahu empat perkara ini. Orangnya tahu tentang berita, yang kedua jujur, yang ketiga maksudnya baik, yang keempat bahasa yang digunakan itu jelas. Bahasa yang digunakan itu jelas. Kalau bahasanya cuma sekedar, oh dia pernah bergaul dengan orang yang terfitnah, kan belum jelas itu. Bergaul dengan orang yang terfitnah maksudnya apa? Perlu diperjelas terlebih dahulu. Jadi harus berusaha menghindar dan menjaga diri dari namimah. Qala Yahya wa khataruha 'azimun 'alal mustama'. Namimah ini bahayanya sangat besar bagi masyarakat. Dengan namimah itu hubungan di antara sesama anggota masyarakat akan bisa pecah. Terjadi perselisihan, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah lantaran namimah ini. Jangankan cuma mustama' yang luas, keluarga bisa pecah. Keluarga, saudara kandung bisa pecah lantaran namimah ini. Maka hati-hati terhadap masalah namimah. Qala Yahya ibnu Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah taala. Yahya ibnu Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah mengatakan, yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsiduhu sahir fi syahrin. Coba bayangkan ini. Kata beliau, kata Yahya bin Abi Katsir, namam, orang yang mengadu domba, pengadu domba itu bisa merusak hanya dalam satu saat, yang itu tidak dirusak oleh tukang sihir selama satu bulan. Jadi namam, pengadu domba, penghasut, bisa merusak hanya dalam satu saat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir meskipun dalam waktu satu bulan. Kan daya rusaknya sangat luar biasa. Tukang sihir yang jelas itu dosanya merupakan dosa besar dan penghancur, tukang sihir itu. Tapi sampai digambarkan seperti ini, bahwa namam, pengadu domba itu bisa merusak dalam satu saat yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir selama satu bulan. qauluhu wal kadzib. Kemudian perkataan al-Imam al-Muzani rahimahullah wal kadzib, dan hendaknya juga menjauhi dusta. Ai wa yajtanibul kadziba. Wa amrul kadzibi 'azimun. Dan juga harus menjauhi dusta. Nah, ini perlu kita berlatih ini. Berlatih untuk tidak dusta. Jauhi hendaknya oleh kita dusta. Dan perkara dusta ini besar. Perkara dusta ini besar. Bukan masalah sepele. Dusta dalam masalah uang, dusta dalam masalah apa saja. Dusta ini urusannya besar. Bahkan ja'alahun Nabi SAW min sifati ahlin nifaq. Nabi SAW menjadikan dusta ini termasuk sifat orang munafik. Termasuk sifat orang munafik, dusta. Faqala, beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayatul munafik thalathatun. Thalathun ayatul munafik thalathun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau berbicara dusta. Ini tanda pertama. Kalau berbicara dusta berarti dusta itu salah satu tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Kalau dia berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Jadi kita harus menjauh dari dusta. Qauluhu wal ghaibah. Kemudian juga harus menjauhi ghibah. Waqad arrafahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang ghaibah dengan sabdanya, atadruna mal ghaibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat bertanya, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu ketika kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau kita nyebut-nyebut tentang saudara kita sesuatu yang dia tidak suka, itu ciri-ciri ghibah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Waja'at tahdzir minha fi kitabillah azza wa jalla fi qawlihi. Telah datang tahdzir. Tahdzir itu apa? Peringatan terhadap ghibah ini di dalam kitabullah ta'ala, di dalam firman-Nya. Surat Al-Hujurat ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hendaknya sebagian kamu jangan menghibah sebagian yang lain. Apakah suka seseorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Jadi digambarkan seperti makan bangkai saudaranya. Ghibah itu diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya, yang tentu tidak ada seorang pun yang mau makan bangkai saudaranya. Itu ghibah. Jadi berbahaya ghibah itu. Wa jami'u hadhihi al-khisal al-mutaqaddimah allati ashara laha al-musannif tafuttu wa tankharu fil 'alaqati bainal ikhwah. Semua semua perkara terdahulu tadi yang diisyaratkan oleh al-musannif, oleh al-imam al-muzani asy-syafi'i rahimahullah, semua perkara itu akan bisa meretakkan dan membuat lubang keretakan hubungan di antara sesama saudara. Jadi akan bisa menimbulkan lubang celah, menimbulkan celah keretakan hubungan di antara sesama kaum muslimin. Wa qad tudammiruha, kadang-kadang bisa menghancurkan bukan sekedar retak sedikit, tapi bisa menghancurkannya. Wal iyadu billah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim. Jangan kalian saling mendengki. Hilangkan kedengkian di antara kita terhadap yang lainnya. Wala tanajasu, at-tanajus yakni pedagang yang menawarkan barang kepada orang lain tapi mematikan pedagang yang lain. Mematikan secara garis besar seperti itu. Jadi ini dilarang. Jangan saling mematikan dalam bisnis. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebagian kamu menjual barang dagangan yang sedang dijual oleh orang lain. Maksudnya ada penawar barang kepada pedagang lain, barangnya sama dengan milik kita, lalu kita tawarkan kepada orang itu dengan harga yang lebih murah, dengan mengatakan kualitas barang ini sama dengan barang itu tapi punya saya murah. Nah itu jangan seperti itu, karena itu akan menimbulkan kedengkian, menimbulkan kebencian, permusuhan, dan keretakan hubungan di antara sesama kaum muslimin. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadilah hamba-hamba yang dalam keadaan bersaudara. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Maka harus dijaga, jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara tadi, termasuk namimah atau ghibah atau yang lain-lainnya. Qauluhu wal baghi bi ghairil haq. Perkataan al-Imam Al-Muzani, wal baghi bi ghairil haq ay al-udwan wal i'tida' 'ala al-akharin wa dhalama yani wa dhulmihim. Al-udwan wal i'tida' 'ala al-akharin wa dhulmuhum. Artinya melakukan permusuhan dan berbuat melampaui batas kepada pihak lain dan menzalimi mereka. Berbuat kezaliman kepada pihak lain, melakukan permusuhan, melampaui batas, itu al-baghi bi ghairi al-haq. Menzalimi orang lain dengan cara-cara yang biasanya kemudian terjadi kezaliman, permusuhan, dan saling melampaui batas. Qauluhu wa an yuqala 'alallahi ma la ya'lam. Berkata tentang Allah atau atas nama Allah apa yang tidak berdasarkan ilmu. Bicara tentang Allah tapi tidak pakai ilmu. Oh ini halal, ini haram, enggak pakai ilmu. Oh Allah ini enggak punya sifat ini itu, karena kalau punya sifat ini berarti serupa dengan makhluk. Ini bicara tanpa ilmu yang seperti itu. Wa huwa min akhtaril muharramat. Berbicara tentang Allah atau atas nama Allah tanpa ilmu, ini termasuk perkara yang diharamkan, paling termasuk perkara paling berbahaya di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk perkara yang paling berbahaya di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bicara tanpa ilmu atas nama Allah itu termasuk hal yang paling berbahaya. Haramnya paling berbahaya. Karena sumber kekafiran dari sini, sumber kemusyrikan dari sini, sumber kemaksiatan dari sini, sumber penyimpangan dari sini. Oh enggak apa-apa. Oh enggak boleh. Oh, dan lain sebagainya. Baiknya kita putus hubungan saja, kita apa namanya, yang embargo saja. Ini kok embargo, bukan embargo apa sih? Enggak usah make benda-benda itu. Mobil Toyota itu jangan, bikinan Yahudi itu, enggak usah itu. Enggak usah pakai HP itu. Enggak usah pakai internet. Tapi internetnya pakai. Nah, ini bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya saja hanyalah Tuhanku, Rabbku, mengharamkan al-fawahis, perbuatan-perbuatan keji, yang lahir daripadanya, yang nampak daripadanya maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin, juga perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas, tidak dengan hak, dan syirik, apabila kalian berbuat syirik kepada Allah, apa yang tidak ada dasarnya. Dan apabila kamu berkata atas nama Allah tidak pakai ilmu. Jadi ada lima perkara di sini. Pertama, tentang perbuatan fawahish, perbuatan keji, yang jorok-jorok, yang lahir maupun yang batin, perbuatan dosa yang lain, kemudian melampaui batas, apa namanya, menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Yang keempat, syirik. Yang kelima, berkata atas nama Allah atau tentang Allah tidak pakai ilmu. Lima perkara yang diharamkan. Wahadihi al-umuru al-khamsu al-madhkuratu fil ayah muzma'un ala tahrimiha fi jami'i syara'i'. Lima perkara yang disebutkan dalam ayat tadi disepakati keharamannya oleh semua syariat yang ada. Bukan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad saja, bukan, tapi semua syariat yang ada sepakat mengharamkan kelima perkara ini. Semua syariat selain syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi yang lain sepakat mengharamkan lima perkara ini. Fawahish, kemudian dosa yang lainnya, kemudian menimbulkan permusuhan, melampaui batas kepada pihak lain, syirik, dan yang kelima, bicara tentang Allah tidak pakai ilmu. Asalnya plos saja bicaranya tentang Allah. Oh, bicara tentang Allah kok nyeplos saja, pakai rasa, pakai akal, tidak pakai dalil. Akhirnya terjemus berbicara tentang Allah tidak pakai ilmu. Qauluhu, kita selesaikan ini karena malam ini insyaallah malam terakhir untuk pembahasan kitab ini, setelah itu libur. Qauluhu kullu hadza kaba'irun muharramat, semua ini adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan. Ya'ni ma taqaddama dzikruhu minan namimati wal kadzibi wal ghaibati wal baghi bighairil haqq wal qaul 'alallahi bighairi ilmin. Semua dosa-dosa besar ini adalah dosa-dosa besar, adalah perkara-perkara yang diharamkan. Maksudnya yang tadi ada namimah, adu domba, dusta, ghibah, kemudian menimbulkan pertentangan, permusuhan, kemudian berkata atas nama Allah tidak dengan ilmu. Ini perkara-perkara yang merupakan dosa besar, perkara-perkara yang diharamkan. Wal musannifu rahimahullah lam yaqsid hasral kabair fi ma dzakarahu. Al Imam Al Muzani rahimahullah tidak bermaksud membatasi jumlah dosa-dosa besar sebagaimana yang disebutkan. Tidak membatasi jumlah dosa-dosa besar, hanya ada yang hanya apa yang disebutkan saja. Tidak membatasi bahwa dosa besar itu hanya apa yang beliau sebutkan saja. Bukan itu maksudnya. Bal arada dzikra ba'dhiha tanbihan minhu ala ma lam yadhkurhu mimma ja'a tahrimuhu wal amru bijtinabihi fi nususil kitab was sunnah. Bahkan maksudnya beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja untuk mengingatkan tentang yang lainnya yang belum disebutkan oleh beliau, yang telah diharamkan dan telah diperintahkan untuk dijauhi di dalam nas-nas Alkitab dan sunnah. Beliau hanya memberikan contoh-contoh yang sangat pokok di antara perkara-perkara yang diharamkan. Bukan membatasi maksudnya, tapi justru ingin supaya orang tahu ada perkara-perkara lain yang diharamkan di dalam Alkitab dan sunnah. Ini supaya kita cari di luar masalah yang lima ini, ada enggak yang diharamkan dalam kitab sunnah. Maksudnya kita disuruh belajar, mencari, menggali dalam Alkitab sunnah, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Wal kabiratu, dosa besar, itu maksudnya adalah kullu dzambin tuwa'ida fa'iluhu biwa'idin khassin. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang pelakunya itu diancam dengan ancaman khusus. Dosa besar itu cirinya ialah dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman khusus di dalam nas. Kal ghadab, seperti kemurkaan Allah. Jadi kalau orang melakukan perbuatan dosa yang dosanya itu disebutkan dimurkai oleh Allah pelakunya, maka itu adalah dosa besar. Awil la'nah, atau dilaknat oleh Allah. Kalau ada dosa yang pelakunya nas menyebutkan pelakunya dilaknat, itu tandanya dosa besar. Awin nar, atau api neraka. Kalau ada dosa yang pelakunya dalam nas disebutkan ancaman neraka, itu adalah dosa besar. Aw tarattaba ala fi'lihi haddun fid dunya, atau konsekuensi dari perbuatan dosa itu bisa menimbulkan hukuman pidana di dunia ini. Misalnya potong tangan atau yang lainnya, atau rajam atau dera yang disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Qauluhu, perkataan beliau selanjutnya, wattaharri fil makasib wal mata'im wal maharim wal masyarib wal malabis. Hendaknya berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam berhati-hati dalam masalah mata pencaharian, masalah makanan, masalah hal-hal yang diharamkan, masalah minuman, masalah pakaian. Hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Fayatawarra'u an kulli ma yadhurruhu fil akhirah. Maka seseorang hendaknya bertawarra', bersikap hati-hati dari segala hal yang membahayakan dia dalam kehidupan di akhirat. Di dunia mungkin enggak terasa, tapi berbahaya bagi dia di akhirat. Hati-hati hendaknya terhadap perkara yang bisa membahayakan dirinya dalam kehidupan akhirat. Sawa'un fil ma'akil, baik itu terkait dengan masalah makanan-makanan yang kita makan, awil mashrab, atau minuman yang kita minum, awil maksab, atau masalah mata pencaharian, makanan yang kita makan, halal atau haram, halal zatnya, halal caranya, atau haram zatnya, atau haram caranya. Begitu juga minuman yang kita minum, atau mata pencaharian yang kita lakukan. Wa amma man ya'kul wa yashrab minal haram wa la yubali fahada min dha'fit taqwa wa muraqabatillahi azza wa jalla. Adapun orang yang makan dan minum dari perkara yang haram, tidak peduli apakah yang dimakan itu halal atau haram, enggak peduli, pokoknya dapat uang, dapat minuman, dapat makanan, enggak peduli, maka ini termasuk tanda lemahnya ketakwaan dia kepada Allah, termasuk tanda lemahnya dia merasa diawasi oleh Allah. Lemah dia takwanya, tidak merasa diawasi oleh Allah. Yang lebih ngenes, kalau seseorang gak peduli meskipun hanya untuk sebungkus nasi, tapi tidak peduli halal atau haram, sudah cuma sebungkus nasi, gak peduli halal haram. Kalau besar sekalian, itu si kalibernya besar. Kalaupun rugi di akhirat, dia di dunianya mungkin akan sesaat mendapatkan kebaikan, meskipun ujung-ujungnya di penjara. Nah, ini harus diperhatikan. Perkara-perkara yang seperti ini harus diperhatikan. Hendaknya orang berhati-hati, tawarru', waroklah, hendaknya orang menjadi orang yang warok. Jangan apa sih namanya? Jangan rakus terhadap dunia. Enggak usah rakus, biasa saja. Karena apalah artinya rakus kalau ternyata menjadikan kita celaka di akhirat kita. Wala budda lil muslimi an yatafaqqaha fi hadhihi al-umur alladhi dzakaraha al-musannif rahimahullah. Maka haruslah seorang muslim bertafaqquh, memahami, berusaha memahami perkara-perkara yang telah disebutkan oleh al-musannif, oleh al-imam al-muzani rahimahullah. Liya'rifa wa yumayyiza bainal khabith wat thayyib, supaya dia tahu dan bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana makanan yang buruk, mana yang baik, maka mana mata pencaharian yang buruk, mana yang mata pencaharian yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu semuanya harus dengan belajar Alkitab wa Sunnah. Bukan belajar kata orang, tapi belajar Alkitab wa Sunnah. Belajar dari mulai tumbuh sampai akhir hayat, yang dipelajari cuma perkataan orang, qil wa qal, rugi. Kalau belajar Al-Quran, belajar Sunnah sampai paham, meskipun mungkin sebulan hanya bisa memahami satu ayat, itu bermanfaat daripada belajar qil wa qal segudang tapi ujung-ujungnya hanya katanya dan katanya. Wa ya'riful halal wal haram minal buyu' wa sa'iril muamalat, dan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, baik itu terkait dengan masalah dagang, dagang yang halal, dagang yang haram, maupun semua masalah muamalah, maupun semua masalah muamalah, mana yang halal dan mana yang haram. Waqad su'ila Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani an yusannifa kitaban fi zuhdi. Pernah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani diminta untuk menyusun kitab tentang zuhud. Imam, ya Syekh, coba Anda susun karya ilmiah tentang zuhud. Ya, tentang zuhud. Faqala qad sannaftu kitaban fil buyu'. Saya sudah susun satu kitab tentang jual beli. Kalau ingin tahu zuhud, baca itu. Sudah cukup itu. Saya sudah nyusun kitab tentang jual beli. Kalau ingin tahu zuhud, baca itu. Karena di situ akan ketahuan mana yang halal, mana yang haram tentang jual beli. Lah, yang bisa berpegang kepada halal dan meninggalkan haram, itulah zuhud. Itulah zuhud. Jadi dengan tafaqquh fiddin, zuhud. Zuhud itu dengan tafaqquh fiddin. Wa hadha tanbihun minhu annal wara'a yakunu bi ta'allumil buyu' wal halal wal haram liyataharraz al muslimu wa yatawakhal haram fi malbasihi wa ma'kalihi wa mashrabihi. Ini adalah tanbih, peringatan dari beliau Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, peringatan dari beliau bahwa ra', bahwa sikap hati-hati caranya adalah dengan mempelajari ilmu jual beli. Supaya kita bisa wara' dan menjadi zuhud, itu caranya adalah mempelajari ilmu jual beli, ilmu tentang halal dan haram, supaya seorang muslim bisa berhati-hati dan terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan, baik itu terkait dengan masalah pakaian, makanan dan minuman. Qauluhu wajtinabus syahawat fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat. Perkataan beliau berikutnya, harus menjauhi nafsu-nafsu syahwat, karena nafsu-nafsu syahwat itu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Faman ra'a haula al-hima fa innahu yushiku an yuwaqi'a al-hima. Barang siapa yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam melanggar apa-apa yang sudah menjadi tanah larangan. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal haram, wa innal haram bayyin, sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun, di antara yang halal dan haram itu, yang kedua-duanya jelas, di antara keduanya itu adalah ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang halal, halal dan haramnya belum jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara yang syubhat ini, halal apa haram, banyak orang yang tidak tahu. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang takut terhadap perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya ini, berarti dia telah membebaskan agamanya dan telah membebaskan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyar ta'afi, dia tidak akan jauh untuk terjerumus hewan ternaknya makan dari tumbuh-tumbuhan di tanah larangan itu. Dia akan kesana, akan terjerumus kesana. Walhima, yang dimaksudkan dengan al-hima dalam hadis ini, an yuqawwiqa sahibul ardi ardahu bihaddin, yaitu ketika apabila seorang pemilik tanah mengelilingi tanahnya dengan batas. Jadi tanahnya dibuat batas tanahnya. Wa yamna ahadan minar ra'yi fi ardihi, dan orang ini, pemilik tanah ini, melarang siapapun untuk menggembalakan hewan ternaknya di tanahnya itu, dipagari dengan pagar khusus. Ini pokoknya ini tanah saya seperti ini, siapapun enggak boleh menggembalakan kambingnya di sini. Farra'i in iqtaraba min hadzal had aw syaka ay yaqa fi hadzal i'tida wa tar'a ghanamuhu fi hadhil ard. Seorang penggembala apabila mendekati batas tanah larangan ini, maka dia dikhawatirkan akan terjerumus melakukan pelanggaran, dan kambingnya akan memakan tanaman yang ada di tanah yang sudah diberi batas larangan tadi. Fakadzalikal muslim, begitu juga seorang muslim, mutalabun bistinabil umur, dia dituntut untuk menjauhi perkara-perkara allati tashtabih bil muharramat, yang rancu dengan yang apa namanya yang tashtabih, yang tidak jelas batasnya dengan perkara-perkara yang haram. Jadi dia harus menjauhi perkara-perkara yang batas kehalalannya dengan perkara haram itu tidak jelas. Dia harus jauhi itu. Li'anna mulabasataha yufdi la muhalata ilal wuku' fil muharramat. Karena kalau sudah rancu seperti itu dan dia terjang sesuatu yang rancu itu, maka tidak mustahil dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Terakhir, bagian akhir, qauluhu, perkataan al-Imam Al-Muzani rahimahullah, faman yusira li hadza fa innahu minad-din 'alal huda 'ala huda wa min rahmati 'ala raja. Barang siapa yang dimudahkan untuk ini, maka sesungguhnya itu termasuk agama yang berdasarkan huda, atas dasar huda, dan termasuk rahmat atas dasar apa ini menerjemahkannya, ala roja, rahmat yang diharapkan. Hadhihi khatimatun azimatun jidda, ini adalah penutup yang agung. Kata penutup ini adalah kata penutup yang sangat agung, sangat besar. Fiha bisyaratun limanil tazama ma fi hadzal mukhtasar, di dalam penutup ini ada kabar gembira bagi siapa yang berpegang kepada prinsip-prinsip akidah yang telah dituangkan dalam risalah yang ringkas ini. Siapa yang berpegang pada prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip agama yang telah dituangkan dalam risalah yang ringkas ini, bi annahu minaddin ala huda, bahwa sesungguhnya itu termasuk agama, bahwa sesungguhnya itu yang termuat di dalam risalah yang ringkas ini termasuk agama yang berdasarkan atas petunjuk, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Wa syahidu hadza ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti, sebagai syahidnya ialah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, bi anna dina yusrun. Sebagai buktinya, bi anna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Maka ringkasan-ringkasan dalam mukhtasar ini, itu adalah masalah agama, itu ringkas, mudah, dan berdasarkan petunjuk. Dan ini mudah difahami, maka menjadi satu rahmat dari Allah SWT. Fa'amalu hadad din wa'aqaiduhu muyassarah, maka amalan-amalan dari agama ini, amalan-amalan artinya masalah-masalah amaliyah dari agama ini dan akidah-akidahnya itu mudah. Enggak ada akidah dari agama ini yang sulit, enggak ada amaliyah-amaliyah dari agama ini yang sulit, semuanya mudah. Seluruh prinsip keyakinan agama ini mudah. Mudah, asma wa sifat mudah, menjadi sulit karena orang menggunakan akal. Masalah takdir difahami mudah, menjadi sulit karena orang menggunakan akal dan hawa nafsu. Aslinya mudah, tinggal iman saja kok, tinggal pasrah saja kok kepada Allah, mudah, enggak ada yang sulit. Begitu juga amaliyah-amaliyah agama ini. Wal muwaffaq man waffaqahullah limtithaliha wastabat alaiha, orang yang diberi taufik oleh Allah ialah orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakannya dan untuk istiqomah di atasnya. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Ketika seseorang mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan prinsip-prinsip ini, akidah-akidah ini, amaliyah-amaliyah ini, dan istiqomah di atasnya, inilah orang yang mendapatkan taufik. Kemudian perkataan beliau, waffaqanallah wa iyyaka ila sabilihil aqwam. Kita memohon agar Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian semuanya menuju jalannya yang lurus. Bimannihil jazil al-aqdam, dengan karunia yang melimpah ruah. Wajalalihil aliyil akram, dan dengan keluhurannya yang maha tinggi, yang maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'at salam, keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya hendaknya tertuju pada kalian semuanya dan kepada orang yang membaca, yang menyampaikan salam kepada kita. Wala yanalu salamullahi dhalin, salam Allah tidak sampai kepada orang-orang yang sesat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadzal khatmu min jamili nushihi, penutup ini termasuk indahnya nasihat beliau rahimahullah. Fa ba'da hadzal bayan al bayyin, sesudah penjelasan yang jelas ini, wan nushil jamil, dan nasihat yang indah, khatama biddu'a, beliau menutup semua risalahnya itu dengan doa. Luar biasa. Fajazahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Jadi kita memohon agar Allah membalas beliau dengan balasan yang sebaik-baik balasan. Wa nafa'a bi muallifihi. Nafa'a bi muallafihi. Hendaknya Allah menjadikan karyanya ini bermanfaat. Wa rafa'a darajatahu fi 'illiyyin, dan semoga Allah mengangkat derajat si penyusun kitab ini di 'illiyyun. Wa jama'ana bihi fil firdausil a'la, dan semoga Allah mengumpulkan kami dengan beliau di al-firdausil a'la ma'an nabiyyin, bersama dengan para nabi as-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqa, bersama para nabi siddiqun syuhada dan salihun, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa tammat ta'liq ala hadhihi risalah al-qayyimah, selesai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai kitab ini. Ini adalah malam terakhir kita membahas kitab Ta'liqatun ala syarhi sunnah. Yang punya kitab ini harapannya nanti kita sering membacanya berulang-ulang, karena ini adalah prinsip dan keyakinan Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang juga harus menjadi keyakinan kita semuanya, yang ternyata tidak beda prinsip-prinsip ini dengan prinsip-prinsip dari para imam yang lain, meskipun secara madhab dalam fikih itu berbeda. Kita pernah membahas dari tokoh Maliki sebelum ini, Qatru apa nama? Channel apa? Channel yang kita sebelumnya kita bahas, susah menyebutkannya. Itu ternyata tidak beda, sama prinsipnya. Demikian juga kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan kita selalu kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk semakin paham terhadap agama ini, semakin paham terhadap prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan memberikan taufik kepada kita untuk memiliki kemampuan menjalankan apa yang sudah kita fahami, dan memberikan taufik kepada kita supaya terus istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.